Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali datang ke majlis salim di kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembahasan kitab yang masih sama, kitab Lamduril Manthur, sampai pada bab yang ke-43, poin ke-594. Kalau tidak salah ini ya. Bab yang sedang kita baca, saya ingatkan kembali, adalah bab tentang turuqul wiqayati minas suquti fil bid'i wal ahwa. Kiat-kiat atau cara-cara agar kita terlindungi dari terjerumus pada bid'ah dan hawa nafsu. Di sana kaum muslimin ada sebab-sebab yang menjerat manusia jatuh pada bid'ah dan hawa nafsu. Di antaranya faktor terbesar karena al-jahlu, kebodohan. Kebodohan tentang ilmu din. Tidak mengerti petunjuk yang ada dalam nas Al-Quran wa sunnah. Akibat ketidakmengertian itulah menyebabkan dia menyelisihi, menyimpang dari bimbingan yang ada dalam Al-Quran wa sunnah. Maka dengan sebab dia menyimpang dari Al-Quran wa sunnah, itulah dia yang namanya al-hawa. Itulah yang namanya syahwat. Untuk bisa sembuh atau selamat dari sebab yang pertama ini, maka seorang harus membekali diri dengan ilmu. Memahami petunjuk yang ada dalam nas Al-Quran wa sunnah. Agar dia bisa menjalankannya dalam kehidupan dia dengan baik dan benar. Di saat itulah dia akan selamat dari terjerumus pada hawa nafsu maupun bid'ah. Sebab yang kedua adalah Qurana usu, teman-teman yang jelek. Yang akan nanti kita bacakan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Pergaulan yang jelek. Qurana, qurana jamak dari qarin. Ashab, pertemanan yang jelek. Bergaul dengan ahlul maksiat akan terbawa kepada maksiat. Bergaul dengan ahlul bid'ah, duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, akan menyebabkan terbawa hanyut pada bid'ahnya mereka. Dulu disebutkan oleh para ulama kita dalam sebuah kalimat yang singkat, al-janis, janis. Apa maknanya? Orang yang duduk bermajlis dalam satu tempat itu berarti sejenis. Bisa dia bergaul, bisa dia bercengkrama, dia bisa bersama-sama dalam satu majlis. Itu maknanya berarti Anda sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak akan mungkin mau Anda di situ. Pendosa dengan pendosa. Ahlul maksiat ya dengan ahlul maksiat. Orang yang saleh tidak akan betah bersama mereka. Karena tuntutan iman, tuntutan takwa, dia risih melihat kemaksiatan menentang Allah di mukanya. Risih tidak mau lihat. Ini bentuk penentangan kepada Allah, Rabb yang saya sembah. Itu secara otomatis, dia akan menjauhi teman-teman yang seperti itu, tempat-tempat yang seperti itu, majlis-majlis yang seperti itu. Hakata kaum muslimin. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang pertemanan, berulang kali kami sampaikan dan sudah lewat, al-arwahu junudun mujannadatun, jiwa-jiwa manusia itu bagaikan seperti pasukan mujannadah yang sedang berkumpul. Pasukan itu akan berkumpul dengan kawan atau dengan lawan? Dengan kawan. Tidak akan ada sebuah pasukan berkumpul dengan lawan. Itu yang namanya pasukan. Nabi mengatakan, فَمَا تَعَارَفَ اِعْتَلَفَ وَمَا تَنَاقَرَ اِعْتَلَفَ. Hati yang sepakat dalam satu hal, maka dia bisa bersatu. Karena sepakat dalam satu hal yang sama. Akibat atau karena kesepakatan, kecocokan. Sama-sama narkoba umumnya. Cocok dia. Sama-sama pezina. Sama-sama pelaku kebidahan. Cocok dia. Maka itulah hati mereka bisa bersatu. Karena kecocokan itu tadi. وَمَا تَنَقَرَ اِخْتَلَفَ. Kalau hati itu tidak cocok, yang satu seorang yang taat ibadah, yang satu ahli maksiat, tidak cocok. اِخْتَلَفَ pasti akan berpisah. Yang satu ahli sunnah, yang satu ahli bid'ah. Bid'ah benci kepada sunnah. Sunnah juga demikian, tidak mau dengan bid'ah. Tidak akan ketemu dua hal ini. Maka akan berpisah mereka. Hakada kaum muslimin, itulah yang namanya apa? Hati. Sehingga kalau kita duduk dengan seseorang, teliti. Saya kok betah dengan dia ya? Ada apa saya dengan dia ini? Cocok dalam perihal apa? Oh, dia adalah seorang ahli sunnah. Ilmunya masya Allah. Dia orang yang faqih, ibadahnya saleh. Saya senang dengan dia. Itu berarti cocok dalam sunnahnya. Tenang kalau bersama dia. Enak bergaul dengannya. Senang dicontohi hal yang baik. Kalau lagi lupa, diingatkan. Biasanya apa? Sholat. Urun sholat. Ayo sholat. Diingatkan, Pak. Karena kadangkala kalau enggak ada saudari kita ini, sholatnya enggak pun komaning. Adhan yang komaning lah. Kasih adhan maning dulu. Ya, adanya terus menerus. Kadangkala kita dengan melihat saudara kita semakin tambah semangat. Semakin tambah apa? Semangat. Berada dalam majelis seperti ini semakin tambah semangat. Qobliyahnya, ba'diyahnya diperhatikan. Karena situasinya dengan orang-orang yang saleh, yang mendukung, beramal saleh. Tapi kalau kita berada di masjid yang umum, yang awam, yang tidak ada yang mendorong sebagai ahli sunnah, ya, sholat qobliyah jagung bela. Masuk masjid, dia prok langsung. Tahiyatul masjid pun tidak. Qobliyah, apalagi. Ba'diyah, tidak. Karena apa? Lingkungannya kurang mendukung. Salam klepah. Ngerti salam klepah apa? Tapi kalau kita berada di tengah-tengah teman-teman yang baik, itu cukup menasihati kita. Ayo sholat. Sholat lah. Lebih semangat. Ini pertemanan. Ini akan kita baca oleh kaum muslimin dalam ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga marilah kita mencari teman-teman yang baik, yang mendukung keistiqoman kita, mendukung ibadah kita, mendukung amal saleh kita. Jangan menjadi teman yang mengembosi iman kita. yang menghentikan langkah ibadah kita, bahkan menjerumuskan ke dalam dosa, bahkan ke dalam bid'ah. Jangan jauhi orang-orang yang seperti itu. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, alladhi kunna nasma' wadrakna alaihi min adrakna man adrakna min ahli ilmi, yang kami dengar. Lihat hadirin, beliau mengatakan ajaran yang kami dengar, yang kami dapati dari kalangan para ahlul ilmi, Imam Ahmad ulama besar di zaman kurun yang ketiga, abad yang ketiga, atau disilakan dengan tabi'ut tabi'in, zaman pertama sahabat, zaman kedua tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat, yakni abad yang kedua kalau dikatakan abad. Tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, abad yang ketiga. Imam Ahmad berada di abad itu. Beliau ini muridnya para ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Dia adalah kibar ulama di zamannya, bahkan sebagai qudwah, sebagai contoh bagi umat di waktu itu dalam rangka menegakkan al-Islam. Beliau mengatakan, yang kami dapati ajaran dari ulama-ulama kami, ulama beliau siapa? Tabi'in besar. Ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil. Bukan dari sisi umur, tapi dari sisi kedekatannya dengan sahabat. Lihat, sahabat itu jumlahnya banyak. Tabi'in yang menjumpai para sahabat, ini disebut tabi'in kibar. Mereka bertemu dengan para sahabat Nabi, belajar dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi habis meninggal dunia semuanya. Lahirlah anak-anaknya tabi'in, tabi'in shighar, belajar kepada bapak-bapak mereka tabi'in, tabi'in yang sudah tua. Demikianlah yang namanya generasi silih berganti. Tabi'ut tabi'in, belajar dengan tabi'in terus begitu sampai hari ini. Berganti generasi demi generasi. Maka beliau menukilkan ucapan para ulama-ulama di zaman tabi'in, dan kadang-kala beliau menukilkan ucapan ulama-ulama di zaman sahabat. Kita bacakan apa yang beliau sebutkan. Annahum kanu yaqrauna al-kalama wal julusa ma ahli zaighi, sesungguhnya mereka para ulama-ulama tabi'in, guru-guru beliau, mereka semuanya membenci untuk berbicara, untuk bermajlis dengan orang-orang yang menentang. Zaigh. Zaigh itu dari kalimat zagha yazighu zaighun, atau zagha yazighu zaighun, penentang. Kita terdidik dengan ini, kata Imam Ahmad. Dalam rangka apa itu ego muslimin? Dalam rangka supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang menentang tersebut. Menentang itu dari dua jalur. Penentangan, kesesatan, itu ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah syubhat. Jalur yang kedua adalah syahwat. Syubhat adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang, yang ini disilakan dengan al-bid'ah. Adapun asy-syahwat, ini yang berkaitan dengan al-kaba'irud dzunub, dosa-dosa besar. Mereka semuanya disilakan dengan ahlul zaigh. Disilakan dengan apa? Ahlul zaigh. Tahu ngomong, bisa ngomong Zaid, Pak? Saya belajarlah bahasa Arab sedikit-sedikit. Toh lama-lama jadi bukit, Pak. Kalau terus menerus. Kalau tidak ya lama-lama jadi tetap sedikit. Karena enggak pernah dikuasai. Wa innamal umuru fit taslimi wal intihai ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. La fil julusi ma'a lil bid'i wasyaikh litarudda alaihim fa innahum yulabbisuna alaika wa hum la yarji'un. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khadimahum fi bid'atihim wa dalalatihim. Sesungguhnya tak lain, kata beliau, al-umur. Al-umur itu jamak dari al-amrun. Urusan-urusan. Sesungguhnya tak lain segala urusan dalam agama kita. Itu adalah disikapi dengan apa? At-taslim. Penerimaan. Kita muslim. Bagaimana sikap kita terhadap agama kita? Penerimaan. Wal intihai ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala urusan dalam agama ini, intiha sikap kita adalah berhenti sesuai yang ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kiat keselamatan bagi kita. Anda ingin benar, kiatnya ini yang disebutkan. At-taslim, menerima segala apa yang ada 100% tanpa ada yang ditolak. Begitu itu diterima semuanya, bagaimana cara menerapkannya? Intihau, Anda berhenti sesuai yang disyariatkan. Berhenti sesuai yang disebutkan. Berhenti tata caranya sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah. Selamat Anda dari penyimpangan. Selamat Anda dari kesesatan. Jika dua kiat ini dipenuhi. Apa saja? At-taslimu wal intihau ila ma jaa 'anillahi aw kitab fi kitabillah aw sunnati rasulih. Yang pertama at-taslimu. Apa? At-taslimu. Maknanya menerima. Banyak orang yang lebih mengedepankan akal sehingga tidak semua syariat diterima. Karena akal ini dijadikan sebagai takaran. Kalau masuk akal diterima. Kalau tidak cocok dengan akal, tidak diterima. Ini kesesatan. Ini jalan-jalan syaitan. Inilah bentuk penentangan. Inilah yang disebut dengan al-hawa. Hawa nafsu dalam bentuk akal. Ada juga yang memakai perasaan. Perasaan itu bahasa Arabnya asy-syu'ur wal wujdan. Syu'ur, apa yang ada dalam hati, perasaan. Wal wujdan, sesuatu yang diterawang, yang dibayang-bayang, yang dipikir-pikir oleh dia. Pertimbangannya itu perasaan. Ini kayaknya enggak baik. Padahal itu syariat. Perasaan dia mengatakan tidak baik. Kemudian ditolaklah syariat itu. Karena perasaan. Ini kita kan orang ketimuran. Kita ketimuran atau ketimuran banget, Pak? Kalau negara Arab, timur tengah. Kalau kita timur mana? Timur barat? Apa? Nek poetan kok malah jadi orang Irian, Pak. Ketimuran Jawa Tengah. Hadirin yang kami muliakan, kadangkala perasaan kita tidak sesuai dengan syariat. Masa iya gak boleh salaman? Kan sama teman. Masa iya teman sepekerjaan, sekantor, gak boleh kita berjabat tangan dengan wanita yang ada di situ? Kalau laki-laki boleh, Pak. Teman perempuan, sekantor. Kayaknya kalau pakai perasaan, gak enak banget loh. Akhirnya salaman kabeh. Ini pakai perasaan atau pakai dalil? Pakai perasaan. Orang kepenak. Enak orang kepenak, pijet. Cocok ya pakai. Dalam hal ini yang dipijet akidahnya. Imannya dipijet, diperbaiki. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sehingga keselamatan itu diraih oleh seseorang jikalau dilakukan dua hal ini. At-taslimu menerima. Dengan ini anda selamat dari bentuk penolakan. Wal-intiha'u ila ma kana fi kitabillah. Berhenti sampai pada sesuai yang ada dalam Al-Quran wa sunnah. Dengan ini anda selamat dari bid'ah. Selamat dari mengada-ada yang tidak ada syariatnya. Jangan membuat syariat dalam syariat. Itu bentuk penentangan juga. Orang yang membuat syariat dalam syariat, yakni membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dalam syariat Islam, ini disebut penentang atau bukan, Pak? Disebut penentang atau bukan? Padahal dia tidak pernah mentang-mentang, Pak. Saya nggak pernah mentang-mentang, nggak menantang. Saya orangnya lembut, orangnya tawadu, tapi membuat bid'ah. Disebut apa dia, Pak? Ahlul bid'ah yang sopan, bukan penentang. Jawabannya dari kaum muslimin, dia walaupun halus lembut kayak apa, tutur bahasanya, dia mungkin bukan timur Jawa Tengah, timurnya timur Solo. Yang bahasanya halus. Solo halus atau bukan? Surabaya halus? Surabaya kacau, Surabaya. Bahasanya ya agak kasar. Keras. Orangnya santun, tapi dia membuat bid'ah. Saya enggak pernah menentang Pak Ustaz. Cuman saya nemukan hal ini. Ini memang bid'ah. Enggak ada sunahnya. Tapi kami enggak menentang. Bagaimana, Pak? Jawabannya anda tetap menentang. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Agama sudah sempurna. Engkau mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam, artinya engkau menyangka Islam itu belum sempurna. Walaupun lisanmu mengatakan Islam sempurna, cuma kami mendapati ini yang belum ada dalam Islam. Dan ini adalah sebuah kebaikan. Itu maknanya ucapanmu atau kondisimu menuju Islam belum sempurna. Karena kalau seorang meyakini Islam itu sudah sempurna, maka tidak akan dia mengada-ada yang tidak ada dalam Islam. Lu sempurna kok, buat apa kita mengada-ada? Hagada kaum muslim. Sehingga al-bid'ah, sopan kayak apapun dia dalam tutur katanya, tetap disebut sebagai penentang. Bahkan lebih dari itu kaum muslimin. Al-bid'ah walaupun dia mungkin ya, halus, lembut, tidak ada perasaan menentang, tetapi dia tetap melakukan yang tidak ada syariatnya. Melakukan yang bid'ah. Dia malah justru menyatakan adanya selain Allah yang berhak membuat syariat. Bukan hanya Allah, guruku juga bisa bikin syariat. Qad nasaba nafsahu mudahiyan lillah. Dia telah mendudukkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam membuat syariat. Allah syariatnya seperti ini. Ya biar saja seperti itu. Kami bikin sendiri. Ini penentangan seperti ini. Ini adalah apa? Kesyirikan. Syirik fit tasyri'. Syirik dalam hal menduakan, menyekutukan Allah dalam hal membuat syariat. Karena itu sangat berbahaya sekali. Bid'ah dan hal bid'ah sangat berbahaya sekali. Dan mereka termasuk orang yang zaih, penentang. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama kita diantaranya keterangan yang berkaitan tentang dusta atas nama Allah. Dusta atas nama Rasul. Mereka masuk dalam pembahasan ini. Dusta atas nama Allah. Ada dua bentuk. Yang pertama. Dia mengatakan. Qala Allah. Allah berfirman begini. Padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Ini pertama. Yang kedua. Tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang Allah maukan. Dia menafsirkan ayat Al-Quran. Dia menjabarkannya. Tetapi tafsir yang dia sebutkan, penjelasan yang dia bawakan, tidak sesuai dengan yang Allah maukan dalam ayat itu. Ini pun bentuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah orangnya yang lebih jahat, melebihi daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Kenapa? Karena dampak berdusta, bohong, dengan menyebutkan nama Allah, itu berdampak apa? Merubah-rubah hukum syariat. Merubah-rubah tatanan beragama. Allah mengajarkan ini. Allah memerintahkan ini. Pada itu bohong. Enggak pernah ada ajaran itu. Allah memerintahkan kita untuk begini begitu. Pada itu bid'ah. Enggak ada itu. Murni dari mereka itu. Maka akan rusak agama ini. Diakibatkan tangan-tangan mereka para pendusta. Yang mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mengatasnamakan Nabi. Wahai kaum muslimin. Rasulullah bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan hal itu. Ini bohong. Man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berbohong atas namaku dengan sengaja-sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Sehingga hati-hati kaum muslimin kalau mau menyebutkan hadis Nabi. Teliti dulu derajat sanad hadis tersebut. Sahih atau dhaif. Pastikan. Jangan sembarangan. Asal qala Rasulullah. Berkata Rasulullah sampaikan. Belum tentu itu hadis sahih. Bisa jadi hadis palsu yang dibikin oleh ahlul bid'ah dalam rangka membela kebatilannya. Mereka berani membikin palsu. Ajaran palsu. Kemudian disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih. Muttafaqun alaih. Man hadatha ani bi hadithin. Yara annahu kadibun fa huwa ahadul kadibain. Barang siapa yang menyebutkan sebuah hadis disandarkan kepadaku, jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yara annahu kadib, dia mengetahui hadis itu dusta, hadis itu yang akan diriwayatkan oleh dia, hadis yang palsu, hadis yang lemah, dia tahu itu. Tetapi dia tetap menyebutkannya. Tanpa menjelaskan letak kelemahan hadis tersebut. maka dia adalah salah satu di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis palsu itu. Pendusta yang kedua, mereka-mereka yang membacakan hadis itu dalam keadaan dia tahu riwayat itu riwayat yang lemah, namun dia bacakan kepada umat dalam rangka karena riwayat yang palsu itu cocok dengan hawa nafsunya. Bahaya tidak pak yang seperti ini? Bahaya. Hah? Kita lanjutkan. La fil julusi ma'alil bid'i. Keselamatan itu tidak akan didapat dengan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak akan didapat. Keselamatan tidak akan didapat kebaikan dengan duduk bersama ahlul bid'ah. Wazir dan orang yang menentang. Walaupun dalam rangka kau membantah mereka. Walaupun dalam rangka kau mendebat mereka. Itu bukan jalan yang baik. Kamu datang ke majlis ahlul bid'ah. Atau datang ke rumahnya tokoh ahlul bid'ah. Ya, dalam rangka kau mendebatnya. Itu bukan cara yang baik seperti itu. Tidak akan dapat apapun kau di situ. Bahkan yang kamu akan dapati adalah sesuatu yang membahayakan keistiqomahanmu, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menyebabkan ragu dengan ilmu yang telah kau dapat. Ini sehingga bermajlis dengan ahlul bid'ah itu tidak ada hasil baiknya, karena ahlul bid'ah itu akan berusaha menyeretmu untuk terjerumus pada bid'ahnya. Fa'innahum yulabbisuna 'alaika. Karena mereka ahlul bid'ah itu akan mengkaburkan. Yulabbis. Yulabbisun, yang mengkaburkan, mengacaukan. Menjadi rancu. Menimbulkan syukuh, keragu-raguan, kebimbangan dalam hatimu. Wahum la yarji'un. Dalam keadaan mereka tidak mau meninggalkan kebid'ahannya untuk mengikuti yang sunnah. Seperti yang kita atau kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, kami gambarkan ahlul bid'ah itu bukan pihak yang ingin diselamatkan. Bahkan ahlul bid'ah itu pihak yang kuat dalam memegangi bid'ahnya dan berusaha menarik orang sampai pun kamu wahai ahli sunnah untuk ditarik kepada bid'ahnya. Sehingga mereka sudah persiapan dengan argumentasi-argumentasi akal-akalan atau argumentasi-argumentasi dalil untuk dipelintirkan kepada apa yang mereka maukan. Sudah siap mereka. Kamu datang untuk membantahnya dalam rangka menyelamatkan dia dari kebatilannya dalam keadaan mereka tidak mau diselamatkan. Dalam keadaan mereka sedang ingin menarik kamu. Apa yang terjadi? Mereka tidak kembali meninggalkan bid'ah menuju yang sunnah. Tidak. Bahkan kamu yang terkena penyakit. Keragu-raguan, kebimbangan, kekacauan dalam berpikir. Syubhat ini tidak bisa dijawab. Dengar lagi syubhat yang lainnya. Lebih mumet lagi. Sudah dapat 2 mumet. Dengar 3-4 sudah dapat 5 mumet. Dikasih bodrek orang mahari pak. Bodrek bukan obat mumet ya pak ya. Obat mumet apa? Ya itulah. Hagadah kaum muslimin rahim jami'an. Hah? Berbeda hanya kalau ada orang yang memang ingin diselamatkan. Antum menyelamatkannya sebagai pahlawan. Ada orang terjerumus pada comberan, ya, kepleset naik motor, glundung. Yang glundung pak, bukan glundung. Lebih besar glundung. Jatuh dia ke comberan. Mas, tolong. Angkat orangnya, angkat motornya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kenapa? Karena dia butuh pertolongan, butuh untuk diselamatkan. Adapun kalau orang yang tidak merasa dalam keadaan dia salah, kok diselamatkan? Bagaimana mungkin dia akan mengikutimu? Dia sendiri tidak merasa salah. Begitulah ahlul bid'ah. Apalagi bid'ah, Pak. Ahlul maksiat saja yang banyak dosa. Ketika dinasihati, dia mungkin mendengarkan nasihat. Ya, Pak. Ya, saya memang dosa. Saya merasa itu menyimpang. Saya ini. Dia merasa itu. Merasa. Tapi setelah selesai nasihat, dia kembali lagi melakukan dosa. Banyak yang kayak gitu, tidak, Pak? Banyak. Dalam keadaan dia sudah tahu kalau dirinya di dalam jurang kemaksiatan. La'al bid'ah. Apakah mereka merasa dalam jurang kesesatan? Tidak. Yang mereka yakini bahkan merasa dirinya di atas kebenaran. Sehingga memang resiko besar dalam syariat kita tidak diperintahkan kita untuk menjidal mereka. Kecuali jika kemungkinan itu lebih baik. Billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kemungkinannya jelek, dan itu adalah mayoritas, kemungkinannya jelek, maka jangan. Janganlah kepercayaan dirimu terhadap kemampuanmu membawamu kepada menjerumuskan dirimu ke dalam bid'ah. Jangan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada beberapa kalimat. Tapi sudah bunyi. Insya Allah akan dilanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.